رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita Bulughul Maram karya Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah wa an wa bisah Ibn Ma'bad sudah Abu Bakr Hadis Abu Bakar sudah yang jalan sendiri masuk shaf. Tahaina. Wa an wa bi sa ibn Ma'bad radhiyallahu an anna Rasulullah sallam ra'a rajulan yusalli khalf as-saffi wahdahu fa amarahu an yu'ida as-salah. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Hassanah wa sahahahu Ibn Hibban. Dari Wabisa bin Ma'bad bahwa Rasulullah melihat seorang sholat sendiri di belakang shaf, maka Rasul perintah dia untuk mengulangi sholatnya. Tentang hadis Wabisa ini, para ulama hadis berselisih tentang sanadnya. Ada di antara mereka yang mengatakan hadis ini muttarib sanadnya goncang, dan itu termasuk kriteria hadis dhaif. Jika memang dia dhaif, berarti ya tidak ada hujjah padanya, tidak bisa dipegangi sebagai dalil larangan atau tidak sahnya sholat di belakang shaf seorang diri. Namun sebagian dari para ulama hadis yang lain, ada yang mensahihkan hadis atau menghasankannya. Sahih ataupun hasan masih atau masuk dalam kriteria hadis hujjah, wajib diterima dan diamalkan. Dan ini pendapat banyak fuqaha Imam Ahmad Hanabilah. Mereka berhujjah dengan hadis ini. Adapun tentang ittirab, kegoncangan dalam sanad, mereka sebutkan itu bisa dihilangkan dengan menterjih beberapa sanad dari jalan-jalannya, karena jalan hadis ini banyak, atau kegoncangan itu tidak berpengaruh terhadap kesahihan hadis, tidak membuatnya dhaif. Karena memang dalam mustalah namanya ittirab, tidak semuanya melemahkan hadis. Terkadang ada kegoncangan, tapi itu tidak ngefek, tidak sampai membuat hadis itu lemah karenanya. Terutama ketika kegoncangan itu tidak terkait langsung terhadap makna secara langsung di dalam hadis. Misalnya hadis Fudhalah ibn Ubaid ketika beliau membeli kalung seharga 12 dinar. Perawi di dalam jalan-jalan hadis ini, riwayatnya ada terdapat perselisihan tentang berapa nilai dari kalung tersebut. Satu meriwayatkan harganya sekian, yang satu lagi meriwayatkan harganya sekian, beda satu dengan yang lain. Begitu pula misalnya ketika Jabir radhiyallahu ta'ala an menjual ontanya, juga diperselisihkan dalam hadis itu penyebutan nominalnya, ada yang bilang sekian, ada yang bilang sekian. Perselisihan semacam ini ittirab, goncang, karena tidak diketahui pasti kebenarannya. Disebut goncang karena tidak kokoh, tidak hanya satu misalnya sekian. Ini enggak, ada yang bilang sekian, ada yang bilang sekian, ada yang bilang sekian, beda-beda. Tetapi yang seperti ini para ulama sebutkan tidak berpengaruh. Asal hadis benar bahwa memang Jabir menjual unta. Fudalah Ibn Ubaid membeli kalung, itu sahih. Perselisihan berapa nilainya, berapa harganya, tidak ngefek, tidak berpengaruh terhadap kesahihan hadis, tidak mempengaruhi kesahihan hadis. Sekedar nilainya, harganya. Lain perkara kalau kegoncangan itu begini misalnya, Jabir menjual onta dengan nilai sekian misalnya. Jalan yang satu, riwayat yang lain mengatakan Jabir tidak pernah menjual ontanya. Gak bisa ditemukan. Oke, yang satu bilang menjual, ini tidak menjual. Adapun penjualan sepakat. Tinggal perselisihan itu nilainya, 1 juta misalnya kalau ruang kita. 1.5 juta, 1.75 juta, gak masalah. Yang jelas onta memang terjual. Ada bentuk-bentuk ittirab yang semacam itu dan tidak berpengaruh terhadap kesahihan hadis. Nah, yang jelas di kalangan banyak fuqaha Hanabilah hadis ini hasan atau bahkan sahih, dan mereka pegangi sebagai hujjah dalam bab tidak bolehnya seseorang itu sholat sendirian di belakang shaf. Di dalam hadis Perawi Wabisa bin Ma'bad menyebutkan Rasul mendapati orang ini sholat di belakang shaf sendiri, kemudian diperintah mengulangi sholatnya. Tidak tersebutkan secara jelas dia ini sholat di belakang shaf sendirian dalam keadaan shaf itu sudah penuh, rapat, lalu dia sholat sendiri di belakang, atau shaf belum penuh, masih ada tempat kosong, tapi dia sholat sendiri di belakang shaf. Kemungkinan ini atau kemungkinan itu, ihtimal, keduanya mungkin. Mungkin shaf sudah penuh, mungkin pula shaf belum penuh. Kalau shaf belum penuh, masih ada tempat, ada celah, dan dia bikin shaf sendiri, sholat sendirian di belakang shaf, maka tidak sah sholatnya. Dan itu wadih, jelas. Karena Rasul perintahkan dia untuk mengulangi sholat, berarti sholat dia yang tadi gak sah. Ngapain disuruh mengulangi sholatnya kalau sholatnya sah? Berarti sholatnya tidak sah, karenanya Rasul perintah untuk mengulangi sholat. Hal ini karena dia bikin shaf sendiri, sementara shaf di depannya masih kosong, dan dia lakukan itu tanpa udzur. Gak ada udzur syar'i baginya untuk melakukan perkara tersebut. Di dalam hadis Rasul memerintahkan orang ini mengulangi sholatnya. Apakah perintah ini karena Rasulullah melihat orang ini melakukan sesuatu yang merusak sholatnya sehingga diperintah untuk mengulangi sholat, ataukah hanya karena dia sholat sendiri di belakang shaf, tidak ada sebab lain, diulang, diperintah ngulang hanya karena dilihat Rasul sholat sendiri di belakang shaf. Ini juga kemungkinan. Tetapi yang ini, kemungkinan ini kemungkinan lemah. Kemungkinan lemah. Kemungkinan di mana dia diperintah ngulangi sholat karena kerusakan tertentu dalam sholatnya selain dia sholat di belakang shaf sendirian. Dari mana kita tahu itu kemungkinan lemah? Dari hadis, karena hadis menyebutkan fa'amarohu an yu'idas sholat, maka fa' di sini Rasul perintah dia untuk mengulangi sholat. Fa' dalam bahasa Arab yang semacam ini disebut sababiyah. Fa' sababiyah artinya sebab, berkaitan antara yang setelah fa' dengan yang sebelumnya. Muncul hukum yang setelah fa' itu sebabnya adalah yang sebelum fa'. Sehingga kalau dalam hadis hukumnya adalah Rasul memerintah untuk dia mengulangi sholat. Apa sebabnya? Yang sebelumnya. Dilihat dia sholat di belakang shaf seorang diri. Berarti itu yang kuat, itu yang benar. Adapun kemungkinan karena dia melakukan kesalahan lain dalam sholatnya itu lemah. Nah, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memerintah untuk orang ini mengulangi sholat, tinggal dipelajari, dilihat ketika shaf itu sempurna, sudah penuh atau belum penuh. Dan ini titik khilaf antara masyhur, madhab masyhur dari Imam Ahmad dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan beliau ulama besar, imam, bahkan termasuk imam muhaqqiqin dalam mazhab Imam Ahmad sendiri. Dalam hal ini menyalahi atau berbeda dengan mazhab Imam Ahmad. Di madhab fuqaha Hanabila menyebutkan batal sholat itu secara mutlak. Kalau orang sholat sendirian di belakang shof, maksudnya mutlak. Shofnya penuh ataupun masih belum penuh, dengan kamu sholat sendirian di belakang shof, batal sholatmu, harus ngulang. Itu masyhur dalam madhab Imam Ahmad. Tanpa melihat shof sudah. Shof penuh, tidak penuh, kamu sholat sendiri itu sudah membatalkan sholat. Nah. Tetapi Syekhul Islam memandang kemungkinan tadi shof. Maka kalau shof belum penuh, masih ada tempat 2-3 orang masuk, 1 orang. Dia sholat sendirian di belakang shof, maka batal sholatnya. Tidak sah. Dan harus ngulang. Namun, kalau shof itu sudah penuh, sudah enggak ada tempat, dan dia sholat sendiri di belakang shof, maka tidak ada kewajiban untuk dia mengulangi sholatnya. Tidak ada kewajiban. Karena ada udzur bagi dia sholat sendirian saat itu. Shof sudah penuh. Dia gak bisa masuk, gak bisa ikut ke shof yang di depannya. Sebagian ulama memberi batasan udzur ini. Kapan orang itu punya udzur untuk sholat sendirian di belakang shof? Mereka sebutkan udzurnya adalah ketinggalan rokaat. Ketinggalan rokaat ukurannya adalah rukuknya imam. Maka kamu lihat, sampai imam mau rukuk masih belum ada orang masuk menemani kamu di shof baru, ya sudah udzur. Boleh dengan itu kamu sholat sendirian di belakang shof, karena shof depannya sudah penuh. Nah, hadis pula menjelaskan wajibnya orang jahil itu diajari ilmu. Dan Allah sebutkan dalam Ali Imran 187, wa idh akhadallahu mitsaqal ladina utul kitab latubayyinunnahu linnas wala taktumuna. Dan ketika kami ambil, ketika Allah ambil perjanjian dari ahlul kitab, wajib bagi kalian untuk menjelaskan kebenaran ini kepada manusia dan jangan kalian menyembunyikannya. Maka wajib ilmu itu diajarkan, terutama dia orang jahil, gak ngerti hukum, gak ngerti agama, gak paham syariat, wajib diajari. Dalilnya apa? Orang ini tadi, dia gak ngerti hukum, sholat sendirian di belakang shof, gak dibiarkan, tapi diajari oleh Rasulullah SAW, gak boleh sholat sendirian belakang shof, sementara shof masih ada ruang, dan diperintah untuk ngulangi sholatnya karena sholat dia dengan itu tidak sah. Diajari ilmu. Nah, hadis hujjah yang menunjukkan batalnya sholat orang yang sendirian sholat di belakang shof dalam keadaan shof belum penuh, dalam keadaan masih ada tempat di shof yang di depannya, masih dia sholat sendirian, maka batal sholatnya. Hadis pula menunjukkan wajibnya orang itu bersof bersama muslimin yang lain. wajib bersof, ikut dalam sof. Buktinya ketika masih ada ruang dan dia gak masuk di sof itu, malah sholat sendirian, sampai berpengaruh kepada tidak sahnya sholat dia. Dan bukan hanya itu, diperintah untuk mengulangi sholatnya, menunjukkan memang wajib orang itu masuk ikut di dalam sof. Hadis isyarat hikmah wajibnya sholat jamaah agar orang itu satu barisan, satu shof, satu dekat dengan yang lain, muslim yang satu di kanan kirinya muslim yang lain, sehingga terasa dengan itu kebersamaan, kesatuan dan persaudaraan. Dan itu hikmah besar yang diinginkan oleh syariat, bahkan sampai 5 kali diulang dalam setiap harinya agar memperkuat ulfah, memperkuat persaudaraan dan kasih sayang, persatuan. Makanya Rasul katakan, kalian luruskan shaf, kalian rapatkan, atau kalau tidak Allah centang perenangkan hati kalian, jadi cerai-berai. Karena hikmahnya shaf tadi, apa gunanya kalau kemudian shafnya gak rapat, gak lurus, yang satu di depan, satu di belakang, jarak yang satu antara dengan yang lain renggang. Yang terjadi secara zahir itu akan berpengaruh kepada batinnya, juga renggang, ada permusuhan dan kebencian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walahu an Talq ibni Ali la salata li munfaridin khalfas saf. Juga di hadis Talq ibn Ali, tidak ada salat bagi yang sendirian di belakang saf. Hadis diriwayatkan Imam Ahmad, Ibnu Hibban. Namun dari jalan Ali ibnu Syaiban, bukan Talq ibnu Ali, tapi Ali ibn Syaiban. Mungkin Hafidh ibnu Hajar rahimahullah keliru atau salah tulis, itu uzur beliau. Nah, dan wajar manusia rahimahullahu taala, karena dalam Fathul Bari beliau sendiri mengatakan hadis Ali ibnu Syaiban betul. Nah, di sini beliau katakan Talq bin Ali, mungkin tersamarkan dengan hadis yang lain. Alhasil waham, kekeliruan manusia, wajar. Nah, karena banyak atau sering para ulama itu menulis hadis berdasarkan hafalannya, berdasarkan apa yang tersimpan ingat dalam benaknya. Sehingga terkadang terjadi kekeliruan semacam ini. Ibnul Qayyim misalnya rahimahullah, cukup menunjukkan keilmuan beliau dan kekuatan ilmu beliau. Kalian jika tahu kitab Zadul Ma'ad, karya beliau 6 jilid, 6 jilid kitab besar. Beliau tulis dalam keadaan safar. Enggak ada literatur, enggak ada maroji, enggak ada ini, safar. Sedang safar perjalanan, beliau tulis tentang sirah, tentang fikih, tentang hukum, tentang tip nabawi, tentang ini. Rahmatullahi alaih. Wahakadha. Para ulama rahimahullahu ta'ala. Bahkan disebutkan Hafidh rahmatullahi alaih Ibnu Hajar, salah satu keistimewaan yang Allah berikan pada beliau, yang itu jarang dan boleh bahkan dikata mungkin gak ada yang bisa seperti itu. Terbiasa, kita tahu karya ilmiah beliau banyak. Rahimahullah. 200 kitab lebih. Terkadang Hafidh bukan hanya menulis kitab, karya-karya ilmiah beliau, beliau juga mengajar. Mengajar seperti ini, hadith, ilmu. Maka terkadang beliau mengajar sambil di waktu yang bersamaan beliau menulis. Beliau mengajar begini, ini masalah ini, begini, begini, para ulama begini. Sambil beliau pun menulis. Yang mengagumkannya, apa yang beliau sampaikan, yang beliau ajarkan, dengan yang beliau tulis beda. Dua materi yang jauh berbeda. Bahkan dua bentuk klasifikasi ilmu yang beda. Ini mengajar hadis, beliau nulis tentang fikih, atau mengajar fikih, beliau nulis tentang sirah. Di waktu yang sama, manusia secara umum Allah sebutkan ma ja'alallahu lirajulin min qalbain fi jawfi. Allah tidak jadikan manusia itu punya dua kalbu dalam dirinya. Kalbu orang cuma satu. Ya mampunya hanya fokus pada satu masalah. Enggak mungkin kan? Taruhlah kamu ahli dan pinter, sudah top ahli bahasa. Bahasa Inggris kamu kuasai luar biasa sudah. Bahasa Arab kamu kuasai luar biasa. Tapi apa bisa? Di saat yang bersamaan, dua orang, satu orang Arab, satu orang Inggris, bicara bahasa Arab, bicara bahasa Inggris, tema yang berbeda. Yang Arab ingin tak bicara apa gitu, yang Inggris bicara apa. Di waktu yang sama kamu suruh dengar, setelah itu kamu ditanya, ini tadi bicara apa, ini bicara apa. Enggak mungkin kamu bisa, enggak akan bisa nangkep. Padahal kamu kuasai dua-duanya. Tapi di satu waktu, mustahil. Keumumannya. Tapi begitulah kadang keutamaan Allah berikan. Walhasil itu Talq ibn Ali yang benar, riwayat Ali bin Syaiban. Tidak ada sholat bagi orang yang sendirian di belakang shaf. Hadis serupa dengan yang sebelumnya dan seperti tadi yang dikehendaki. Seperti kata Syekhul Islam, ini konsekuensinya tidak sah sholat yang sendirian di belakang shaf, harus mengulang jika shaf yang di depan masih kosong, masih ada tempat. Maka hadis semacam ini dan yang sebelumnya terarah ke sana. Nah. La sholata, tidak ada sholat baginya. Penafian ini penafian wujud hakikah. Ya hakikat sholat atau wujud sholat itu yang ternafikan, tidak sah. Seakan seperti orang yang belum sholat. Kecuali ada dalil lain, bukti yang mengarahkan penafian di situ, penafian kesempurnaan. Maka terarah ke sana. Tergantung qoroin ke arah mana penafian itu. Qorina kalau kita lihat hadis, bagaimana kita, ini para ulama menafsirkannya, penafian ini hakikat, wujud. Artinya wujud sholatnya yang dinafikan, gak ada sholat, gak sah sholatmu. Dari mana kita tahu korinahnya? Korinahnya apa? Rasul perintahkan diulang. Ulangi sholatmu. Hadis tadi. Berarti penafian ini penafian wujud. Ini seperti tidak teranggap, seperti orang belum sholat. Makanya diperintah untuk ngulang kalau dia sholat sendirian di belakang shaf. Wa zada Tabrani fi hadits wa bisah ala dakhalta ma'ahum aw ijtararja rajula. Kenapa kata Rasulullah kamu tidak masuk bersama mereka di saf depanmu, atau kenapa pula kamu tidak menarik orang yang di depan? Ini riwayat Tabrani. Ala, ini semacam tawaran, ajakan. Kenapa kamu tidak masuk atau menarik orang yang di depanmu? Berarti menguatkan yang tadi, shaf itu masih longgar, masih bisa dimasuki. Awe jitarorta rojulan, atau kenapa pula kamu tidak menarik orang, kamu tarik ke belakang, sholat bersamamu di shaf. Berarti ada anjuran untuk menarik yang di depan untuk mundur sholat menemani kamu. Tetapi tambahan ini, kenapa kamu tidak menarik? Tambahan yang dhaifah, lemah. Tambahan yang lemah. Makanya perkara ini, menarik orang atau ngasih isyarat supaya mundur bersamamu, menjadi khilaf di kalangan fuqaha. Bagaimana boleh menarik atau tidak? Imam Syafi'i rahimahullah dan beberapa fuqaha mengatakan boleh menarik atau ngasih isyarat untuk orang mundur sholat menemani kamu di shaf. Tapi Imam Ahmad memakruhkan hal itu. Di riwayat Imam Ahmad mengatakan setuju beliau dimundurkan yang di depan, tapi tanpa perbuatan, jangan ditarik, tapi dengan ucapan cukup, kata Imam Ahmad. Nah, ini kalau di kita, tolong mundur. Diingatkan gitu agar mundur ikut bersama kamu. Tapi kedua pendapat ini, baik dengan kata-kata atau perbuatan ditarik, kurang tepat. Para ulama sebutkan, banyak kejelekan atau kerusakan yang timbul karenanya. Satu, dengan itu kamu mengundurkan seseorang dari tempat yang lebih afdol kepada tempat yang kurang keafdolannya. Karena dia sekarang asalnya di shof depanmu, lebih afdol dari shof kamu yang di belakang. Karena kamu tarik, akhirnya dia meninggalkan tempat lebih afdol itu ke tempat yang bawah, keafdolannya rendah. Dan itu tidak baik, tidak benar. Kalau seandainya dari yang kurang keafdolannya menuju yang lebih afdol, itu bagus. Yang kedua, itu pula merusak kekhusyuan orang. Orang lagi konsentrasi, lagi fokus dalam sholatnya, khusyuk. Dengan kamu tarik atau kamu suruh mundur, hanya dia melangkah mundur, rusak kekhusyuannya. Yang ketiga, dengan itu pula kamu telah membuat celah di dalam shof. Akhirnya shof yang depanmu kan kosong. Semula sudah rapat, sudah genah, penuh. Karena kamu tarik satu orang, kosong shof itu akhirnya. Padahal Rasulullah syariat menyuruh shof itu dirapatkan, dipenuhi, bukan dikosongi. Justru Rasul katakan langkah yang paling afdol dari seorang hamba, langkah dia maju kepada shof yang di depannya yang kosong. Misalnya shof di depanmu orangnya batal, ngentut, maka kamu maju ke depan mengisi kekosongan itu. Itu langkahmu yang paling afdol. Ini bukan paling afdol, malah kamu mengosongkan shof. Dan itu tidak benar. Terkait itu pula yang keempat, kerusakan yang timbul, shof akhirnya bergerak. Kalaupun tidak ada yang maju, ini tarik mundur. Akhirnya ini gerak, nutupi gini. Ini gerak, ini gerak, ini gerak. Gerak semua satu shof untuk merapat. Dan itu kerusakan juga. Mengganggu sholat orang dan kekhusyuannya. Dengan demikian, perbuatan tadi tidak tepat. Dan nas riwayat Tabrani dhaif. Riwayat Tabrani lemah. Tadi tambahan, kenapa kamu tidak menarik orang? Mundur, ikut sholat bersamamu. Ini dhaif. Diriwayatkan juga oleh Baihaqi, dan Baihaqi melemahkannya. Juga Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan kelemahan riwayat ini. Maka ya tadi, kembali kepada hukumnya, kalau memang shof sudah penuh, kamu gak perlu tarik orang. Udzur bagi kamu untuk sholat sendirian boleh. Ada orang lain lagi masuk, antara imam sudah hampir rukuk, ya sudah kamu masuk sholat sendirian di shof. Nah, qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza sami'tumul iqamah famshu ila shalah wa alaikumus sakinah wal waqar wala tusri'u Fama adraktum fasallu ma fatakum fa'atimu, muttafaqun alaihi wal lafdhu lil Bukhari. Dari Abu Hurairah, Nabi katakan, kalau kalian mendengar iqamat, jalanlah, yakni datangi sholat dalam keadaan kalian tenang dan berwibawa. Jangan kalian tergesa-gesa. Apa yang kalian dapati, sholatlah. Kalian dapati imam ruku, ya rukulah. Kalian dapati imam masih berdiri, ya berdirilah. Kalian dapati imam sujud, ya sujudlah. Dan apa yang tertinggal oleh kalian, maka sempurnakan. Yang tertinggal oleh kalian, sempurnakan. Hadis riwayat Bukhari Muslim dan ini lafaz Bukhari. Iqamat yang dimaksud iqamat salat. Qomat tentunya dilakukan seusai adzan dan dia berbeda dengan adzan dalam beberapa sifatnya. Dari lafadznya berbeda karena adzan di tasniyah di dua kali, kecuali Allahu Akbarnya bahkan empat kali. Maka qomat hanya dua kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syahadatnya dua kali pada adzan, tidak demikian pada qomat. Hayalah sholah, hayalah falah pun demikian. Sifat lafadz-lafadznya berbeda. Begitu pula pembawaannya. Di dalam hadis walaupun ada kelemahan sebagiannya, Rasul perintahkan adzan itu istirsa ta'ani, dikumandangkan dengan tenang, perlahan. Qomat istirsal, diperintah oleh Rasul untuk agak cepat. Maka termasuk kesalahan muadzinin kalau adzan cepat adzannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Cepat begini, bukan demikian adzan. Adzan harus pelan. Satu kata demi satu kata, sepenggal demi sepenggal. Itu bawaannya adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nafas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Begitu seterusnya. Qomat tidak. Dia agak cepat. Karena adzan untuk memberitahu orang yang di luar, yang belum datang. Qomat lebih kepada yang sudah hadir. Yang sudah di masjid diberitahu kalau sudah masuk sholat, istirsal dipercepat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayyal shalah, hayyal falah. Begitu qomat. Sebagian membalik, malah qomatnya panjang. Dan itu salah, kekeliruan. Demikian pula dalam perbedaan qomat dan adzan waktu, di mana muadzin lebih berhak untuk adzan, terutama kalau yang sudah diatur di masjid muadzinnya fulan. Muadzin rawatib sebagaimana imam, ada imam rawatib. Imam lima waktu semua imamnya adalah fulan di masjid itu sudah ditentukan, atau ditentukan subuh imamnya fulan, duhur asar fulan, maghrib isya fulan. Yang jelas dia imam rawatib. Maka demikian pula adzan. Kalau memang ada adzan muadzin rawatib, dia yang paling berhak adzan. Tidak boleh ada yang mendahului dia atau ini, yang ngerti waktu dan seterusnya. Qomat yang lebih berhak adalah imam. Qomat yang lebih berhak adalah imam. bukan semaunya muadzin atau jamaah. Ayo komat, komat, sholat. Lah, imam yang berhak. Dia mungkin melihat jamaah belum penuh atau ini, itu, kondisi. Alhasil kalau sudah memang dia melihat sudah waktunya, dia katakan, akim, komat. Maka komat. Yang menentukan imam, imam rawatib jadi. Demikian pula terkait kondisi iqamat, terkadang melihat situasi, misalnya itu Ramadan, maka disesuaikan, nggak harus waktu-waktu yang ditentukan oleh alat semacam ini. 10 menit adzan qomat, maghrib isya berapa jedahnya, tetapi dilonggarkan, fleksibel, terutama orang punya udzur. Ya kamu bisa bayangkan, kita sendiri masing-masing habis maghrib masih sholat, setelah itu pulang jalan, waktu mungkin juga belum siap, istri menyiapkan makanan ini itu, belum kita berbuka, setelah itu masih mungkin cuci-cuci ini itu, wudhu, persiapan kembali ke masjid. Lah kalau disamakan dengan seperti hari-hari biasanya, nggak ma'gul. Wahnya makannya nggak karuan, cepet-cepetan ini itu, rusak semuanya, sholatnya pun nggak akan khusyuk orang. Maka hendaknya diatur lebih maslahat untuk jamaah. Kalau biasanya maghrib isya berapa, 20 menit kah, setengah jam biasanya, mengikuti jadwal yang ada. Maka terkhusus Ramadan diberi kelonggaran, tambah 10 menit, tambah 1/4 jam, 15 menit. Orang butuh waktu untuk mereka berbuka, persiapan, kembali ke masjid. Wah, kata. Memang itu tentang beberapa perbedaan qomat dan adzan. Lanjutannya insyaallah pertemuan depan. Wassallallahu alaihi wa sallam.